kasihku yang jauh dariku. Dalam lamunan aku terpaku, diam terbisu dalam sepiku. Resah hasrat harapku menanti janjimu, kapan kan bertemu. Meniti waktu yang terus berlalu, menjaga setia dalam raguku. Terima kasih.